Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kurun waktu hidup kita setahun 12 bulan. Dari sudut pandang kalender Hijriah, mulai dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Di antara rentetan bulan 12 tadi, ada bulan yang ke-9, itulah Ramadan. Para ulama ada yang menjelaskan kata Ramadan itu dari sisi bahasa artinya terbakar. Nah, kalau boleh beranalog bahwa dalam kurun waktu hidup kita setahun, di bulan ke-9 inilah ibarat sebuah handphone kita di charge ulang selama sebulan penuh untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah. La'allakum tattaqun. Nah, inilah satu bentuk bahwa betapa Allah begitu kasih sayangnya sama kita. Kita diberi kesempatan. Siapa yang tidak pernah berbuat salah dan dosa? Bahkan setiap detik kita punya peluang untuk tercebur dalam perbuatan yang dimurkai Allah. Tetapi rahmat Allah selalu mendahului. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, jadi kita diberi kesempatan dalam kurun waktu setahun, di bulan Ramadan inilah berpuasa, kemudian melakukan serangkaian ibadah yang dianjurkan sesuai dengan hadis-hadis yang sahih untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Dan sebagaimana kita singgung tadi di waktu khutbah Jumat, bahwa berpuasa dengan motivasi iman dan mengharap pahala saja dapat ampunan dosa-dosa yang terdahulu. Berarti kalau kita berusia 60 tahun, andaikan dipotong masa akil balik 15 tahun, maka kita dapat penghapusan 45 tahun. Tetapi ingat, dosa ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ramadan menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Karena dalam satu hadis disebutkan, as-salawatul khamsu, salat fardu yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan amalan mingguan dari satu jumat ke jumat yang lainnya, mukaffiratun ma bainahunna, menjadi sarana kafaroh pengguguran dosa di antara masing-masing interval tadi. Ya, wa ramadhan ila ramadhan, dan juga amalan tahunan dari satu ramadhan ke ramadhan berikutnya menjadi kafarah dengan syarat majtunibal kabair, sepanjang tidak dilakukan dosa-dosa besar. Jadi Ramadan menggugurkan dosa-dosa kecil. Hadis yang tadi ghufirallahu ma taqaddama min dzambi adalah menggugurkan dosa kecil. Dosa besar tidak bisa digugurkan kecuali dengan taubat nasuha. Bagaimana taubat nasuha? Para ulama menyimpulkan komponennya 3. Yang pertama, yaklahum, segera meninggalkan maksiat. Yang kedua, an-nadmu, menyesal telah berbuat dosa. Dan yang ketiga, tidak mengulangi lagi sampai kapanpun. Itu menyangkut hak Allah. Ya, tapi kalau menyangkut hak manusia, ditambah yang keempat. Selain meninggalkan perbuatan dosa itu, menyesal telah berbuat dosa itu dan tidak mengulangi lagi, kalau menyangkut hak manusia, segera kembalikan, minta maaf dan kembalikan hak-hak manusia yang kita zalimi. Itulah orang yang bertaubat. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Disinggung juga tadi bahwa betapa murahnya Allah kepada kita. Begitu Ramadan datang, pintu surga dibuka, walaupun kita dan siapapun belum pernah melihat. Dan sebaliknya neraka ditutup. Dalam rangka apa itu? Memotivasi kita. Dan syaitan dibelenggu. Selama bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Tapi jangan salah juga, syaitan dibelenggu. Para ulama menjelaskan bahwa daya godanya diminimalis, bukan dinihilkan. Karena terbukti, lihat saja, walaupun Ramadan setan dibelenggu, yang kesetanan masih banyak, Pak. Berarti bukan godaan yang dihilangkan, tapi daya godanya diperkecil. Nah, itu pun salah satu bukti rahmat bagi kita. Supaya apa? Kalau tidak diberi dispensasi macam itu dan motivasi, rasanya berat, Pak. Menahan diri setiap hari, mulai dari fajar jam 5 misalnya, sampai maghrib jam 6, kan 13 jam itu. Berat itu, Pak. Berat. Rasulullah SAW juga dalam mengemban ya risalah Islam ini ketika berdakwah itu tidak mudah. Maka Allah berfirman dalam suatu ayat, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Kalau bukan karena rahmat dari Allah ya Muhammad, engkau tidak akan bisa berlaku lemah lembut. Rahmat Allah begitu luas. Maka dari itu manfaatkan, berdayakan. Kalau kita merasa pernah berbuat kesalahan, ya taubat nasuha. Ramadan bulan yang ke-9, kita digembleng, kalau boleh beranalog lagi, ibarat seorang karyawan masuk training center sebulan penuh digembleng. Hasilnya kapan? After, setelah training itu. Nah, maka kita bersungguh-sungguh lah. Rasulullah kembali memotivasi amalan soleh di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Sodakoh saja yang tadinya dapat pahala biasa, Rasulullah menegaskan abdulus sodakoti sodakotun fi Ramadhan. Sodakoh yang paling utama adalah yang ditunaikan di bulan Ramadhan. Di antara amalan lain pun yang harusnya kita manfaatkan adalah memperbanyak baca Al-Quran. Bukankah Al-Quran ini pedoman kita, Pak? Petunjuk kita. Dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, di ayat ke-82, sering kita dengar ketika sholat berjamaah dibaca oleh sang imam, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu fungsinya sebagai penawar, obat, syifa, warahmah dan rahmah, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Tapi sayangnya hanya sebagian kecil saja yang memberdayakan Al-Quran. Sekalipun ada yang mau membacanya, setannya tadi dibelenggu, Mas, ya. Kan godaannya gak hilang. Belum selembar baru dua baris, matanya redup 5 watt. Berarti ketika itu Al-Quran berfungsi sebagai obat tidur. Masih ada fungsinya, Mas. Masih ada fungsi. Tapi kalau benar-benar ingin memfungsikan lebih dari, bukan sekedar obat tidur. Apalagi kita masih saja diiming-iming dengan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang bahkan kadang-kadang disebut sebagai hadis Nabi berkait dengan tidur, Pak. Naumu sha'imin ibadah. Tidurnya orang puasa, mari tidur nasional, mari, nggak usah kerja, nggak usah beraktivitas, sudah tidur aja nggak baik, ibadah. Padahal seseorang berpuasa di bulan Ramadan dia dapat pahala bukan karena tidurnya, tapi karena puasa. Jawab kalian, rahimakumullah. Jadi setelah sebulan penuh nanti kita jalankan seikhlas mungkin, sedekat mungkin dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka berpindahlah bulan yang ke-10, namanya Syawal. Secara bahasa Syawal itu identik dengan increase, naik dan nanjak. Syawal apa maksudnya? Setelah digembleng sebulan penuh seperti karyawan tadi masuk training center, Pak, kan biasanya promosi, Pak, ya. Naik, harus naik. Apanya yang naik? Apanya yang naik? Nah, ini terkadang ada yang kurang fair menyambut Ramadan. Senang, Pak. Umumnya kaum wanita senang dia itu berpuasa, girang, cerah itu. Ternyata ada maksudnya, Pak. ya sekalian ya fat loss, membakar lemak itu gratis berjamaah. Karena selama ini ikut program gagal terus kan. Kalau hanya itu motivasinya, hanya perampingan tubuh, nggak dapat pahala. Ketika juga selesai Ramadan, bulannya kan Syawal, artinya naik. Ada orang-orang yang naik setelah hari raya, dua Syawal, timbang badan, jarumnya naik itu. Apa yang naik itu? Bobot. Padahal yang dimaksud apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Maka keberhasilan Ramadan kita ini yang begitu diberi fasilitas banyak, bukti konkret rahmat Allah tadi. Kita lihat hasilnya. Adakah kenaikan dalam sisi ketakwaan, keimanan dan lain-lain sebagainya? Kita ukur nanti. Sekarang kita sedang berupaya berikhtiar optimal. Jemaah sekalian rahimakumullah, betul Rasulullah pernah menegaskan at-taqwa haruna. Beliau mengisyaratkan jarinya menuju ke arah dadanya. Dengan makna takwa itu tempatnya di mana? Di hati. Jadi takwa itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan tampilan fisik, fisik tidak ada. Ada tempatnya di sini. Tetapi orang-orang yang bertakwa punya ciri, Pak. Nah, maka ukuran, tolak ukur keberhasilan kita diantaranya, ukur saja apakah kita memiliki ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran banyak disebutkan. Kita ambil contoh surah Ali Imran misalnya. Surah yang ketiga di ayat 134. Di sana disebutkan. Di ayat sebelumnya 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah oleh kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan yang disediakan bagi siapa? Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nah, inilah ciri yang menjadi salah satu media bagi kita mengukur keberhasilan Ramadan kita. Ciri orang yang bertakwa, yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian dari hartanya baik di kala lapang maupun sempit. Nah, nanti kita ukur. Apakah setelah Ramadan nanti di bulan Syawal mulai tanggal 2 kita masih tergolong orang yang bakhil, medit, apalagi itu Pak, merki, bapet, ngoret, terserah lah bahasa masing-masing. Orang bertakwa makin murah itu, karena dia dilatih dengan memperbanyak sodako, konkretnya memberi makan orang berbuka. Bukankah di ujung Ramadan sebelum hari raya kita punya kewajiban zakatul fitri, Pak? Itu bentuk konkret dari infak kan, yang wajib itu. Nah, maka kalau kita ingin masuk golongan orang bertakwa, yaitu kita ukur dirinya. Kita makin murah enggak? Kalau bahasa kita kan orang suka menyumbang donatur ya, Pak. Asal katanya donat akhirannya itu bahasa Belanda itu berarti pembuat donat itu. Oh iya, kalau pemimpin perusahaan kan direct akhirannya tur, direktur kan, yang bantu sopir, kondektur, yang suka nyumbang, pembuat donat. Maksud saya kalau juga berinfak ya ikhlas lah, jangan ingin disebut bapak donatur, ibu donatur. Bila perlu apa, tangan yang menginfakkan itu tangan yang lainnya tidak, tidak tahu. Sampai Rasulullah berisyarat tuh. Nah, itu ciri orang yang bertakwa. Nah, kita dalam rumah tangga kepada istri dan kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kalau ingin masuk kategori bertakwa, gemar berinfak. Seperti kita sekarang, jadi masjid itu seringkali ada kotak amal, ya, tromol itu. Kadang-kadang ditulis amalun jariah, ya Pak. Itu bukan artinya kotak amal, bukan. Ya, amal yang pahalanya tetap mengalir bila si pelakunya sudah meninggal dunia. Tapi sayang nyatanya yang mengalir bukan pahalanya, kotaknya. Sab pertama, sab kedua, sab ketiga, sab keempat. Sekalipun juga mau mengisi, nah itu kadang-kadang diterapkan program BI tentang uang itu lebak 3D. Dilihat di raba, di terawang. Apakah begitu orang bertakwa? Sebatas kemampuan, fisarra wa tarra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu ciri yang pertama. Nanti kita ukur diri. Yang kedua, wal kaziminal ghaizu. Pandai mengendalikan emosi. Menahan amarah. bukankah sepanjang Ramadan kita dilatih mengendalikan hawa nafsu? Makanya kita diperintahkan untuk menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Itu perkara yang halal sebelumnya, benar gak? Bukan haram loh Pak. Tapi sementara waktu kita kendalikan diri. Kenapa dari sisi makanan dan minuman? Karena makanan dan minuman itu kan nanti dalam proses tubuh kita menjadi darah ya Pak, menjadi tenaga buat kita. Sementara dalam sebuah hadis disebutkan bahwa syaitan merasuk ke tubuh manusia melalui apa? Peredaran darah. Syaitannya udah dibelenggu, pasokan makanan minumnya diatur. Itulah rahmat Allah itu. Makanya orang yang berhasil itu tentu dia sadar, dia pandai menahan amarah. Maka setelah Ramadan nanti kalau ada orang yang masih marah-marah, emosional, adrenalin ya Pak, memuncak, wah itu gagal. Kan biasanya kalau pas Ramadan ada hari raya cuti bersama. Cuti Pak. Kemudian masuk lagi, mulai bekerja, stres lagi di jalanan, macet lagi. Apalagi yang namanya Casablanca itu tiang panjang, wah jangan tanya itu Pak. Kesenggol kendaraannya, mulai buka kaca, jendela mobil, keluar lagi kebun binatang. Gak ada orang marah keluarnya kebun kangkung, kebun singkong, gak ada. Orang bertakwa tidak. Rasulullah pernah didatangi seorang bertanya, ya Rasulullah beri aku nasihat singkat saja. Maka Rasulullah pun menjawab dengan singkat, la taghdab wa la taljanna. Jangan engkau mudah marah, niscaya engkau mudah masuk ke dalam. Nah jadi orang bertakwa nanti ukurannya kita ini pandai mengendalikan emosi. Gak usah sama pihak lain, sama keluarga kita Pak. Gimana sama istri kita? Sudahkah kita ya mengunjukkan akhlak yang mulia sebagaimana yang Rasulullah contohkan ketika memanggil istrinya Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri beliau dipanggil dengan panggilan yang menyenangkan. Bapak masih ingat panggilannya? Humairah, kemerah-merah. Bagaimana dengan kita yang marah-marah sama istri itu? Sudah pulang marut malam panggil istri, hei kapak merah. Karena sebagian istri suka nodong Pak. Apalagi tanggal gajian tanggal berapa. Apalagi nanti di kredit THR itu. Wah. Eh kita jangan marah-marah lah. Jangan. Istri juga jangan begitu. Sama suami marah-marah. Suami pulang terlambat marah. Harusnya tanya dulu dong. Ya mas kok kemarin telat sih, saya telepon katanya di tol. Iya. Kok sampai maghrib belum sampai? Ya tol pada larang katanya. Oh. Ya kan tol banyak. Oh jangan marah dulu dong men. Lo kan sampean yang pesan itu sate marang di exit Purwakarta itu. Oh iya marah itu jadi gak marah-marah itu. Nah jadi itu ciri orang bertakwa yang kedua, wal kazimina al-qalil. Yang ketiga, wal afina anina. Surah Al-Imran ayat 134. Memaafkan manusia. Nah setelah pas Ramadan nanti tolak ukur kita itu ciri orang bertakwa. Adakah kita termasuk orang yang memaafkan kesalahan manusia? Atau kita makin dendam? Mentang-mentang sholat id di tanah lapang, terburu-buru pakai sandal tertukar, pergi pakai swellow, warnanya sama Pak, pulang dapat krok. Tahu krok Pak? Kan kalau swellow burung walet, kalau krok di penggalan itu krokodil yang buaya itu. Loh ya kan? Kalau teman kita yang ketukur ya maafin aja Pak, jangan awas ya. Gak boleh, jangan. Jadi ciri orang bertakwa itu memaafkan. Perkara memaafkan kita harus ingat itu bagian dari syariat Islam. Tetapi tidak ada prime time, waktu khusus, gak ada. Kalau ada tolong tunjukkan ayat dan hadis yang sahih. Justru konsep Islam maaf memaafkan lebih cepat, lebih baik. Tapi sebagian kaum muslimin menyongsong Ramadan atau nanti berhari raya nuansanya seolah-olah itu jadi ajang khusus untuk, padahal lebih cepat, lebih baik. Tidak ada. Tidak ada. Ya kecuali kalau kemarin menyongsong Ramadan ya ada teman kita salam minta maaf, ya maafkan saja maaf, itu silakan. Tapi jangan setiap menyongsong Ramadan, nah, seolah-olah kalau tidak minta maaf tidak afdol gitu Pak ya. Karena sekarang banyak beredar itu, enggak tahu siapa itu providernya itu Pak SMA itu ya. Masya Allah, disaring juga anggap beredar semua. Tanggung jawab lo Pak. Ya sehingga orang aja di landasan. Waduh, jangan terima, abaikan puasa orang yang tidak meminta maaf. Padahal syarat sah puasa apa Pak? Ada enggak? Syarat wajib puasa apa? Satu, muslim, akil, balik. Benar? Ada enggak minta maaf? Nah di situ aja udah didiskualifikasi itu. Nah tetapi kita dianjurkan dan diajarkan untuk menjadi pemaaf. Maafkanlah kesalahan manusia kalau dia meminta maaf kepada kita. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Jadi itulah ya kaitan dengan bahasan kita, betapa luasnya kasih sayang Allah. Kurun waktu setahun kita diberi. Di bulan ke-9 dicat sebulan penuh. Kalau handphone tadi baterainya low bat, setelah dicat hendaknya menjadi full battery, penuh, menjadi orang yang bertakwa, naik. Tetapi ketika kita sudah menggapai keberhasilan, Rasulullah mengingatkan kembali, jangan lupa diri. Rasulullah bersabda, man soma Ramadan, siapa saja berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, summa, kemudian atba'ahu sittan min syawalin, dilanjutkan dengan puasa sunnah sebanyak 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, orang itu bagaikan puasa setahun penuh. Itulah bentuk rahmat Allah yang lain. Bayangkan, dari mana rumusnya? Bukankah amalan ibadah dilipat gandakan 10? Berarti orang berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan sama artinya dengan puasa 10 bulan. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal kali 10, 60 hari. Konversi menjadi bulan, 2 bulan. 10 tambah 2, 12. Ah, gitu aja bingung. Gitu ya? Nah, itulah rahmat Allah. Maka manfaatkan. Mudah-mudahan penjelasan tambahan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, silakan masih ada waktu sebagaimana tadi yang disampaikan, barangkali ingin dimanfaatkan, silakan, mudah-mudahan saya pribadi bisa membantu, semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seseorang beribadah hanya di bulan Ramadan? Wah, ini temporer ini. Temporer Pak ya. Ya, tentunya ini amat dicela ini. Apalagi kalau ibadahnya cuma yang sunnah, yang wajib diabaikan. Berarti orang tersebut tidak tahu skala prioritas. Percuma orang berpuasa kalau dia tidak sholat, benar Pak? Percuma dia tarawih kalau dia tidak sholat. Maka langkah sayangnya, kita diperintahkan beribadah terus panjang hayat di kandung badan. Surah Al-Hijr ayat 15. Surah 15 ayat terakhir, maaf 99. Surah 15 ayat 9. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu Rabbmu sampai kamu menemui ajal. Jadi jangan Ramadan aja. Agama kita namanya Islam, Pak. Dalam bahasa Arab, orang yang memeluk agama Islam disebut muslim. Jamaknya muslimin. Nah, itulah. Tetapi kalau ibadahnya temporer itu namanya musimin. Sesuai dengan pertanyaan, berarti musimin Pak. Yang lebih parah lagi apa? Sudah tidak ibadah, mengganggu saudaranya yang lagi ibadah, itu namanya musingin. Ya Pak ya. Jadi tidak benar ini kalau ibadah temporer. Mubawal. Berikutnya, bagaimana status puasa jika orang puasa tidak melakukan sholat lima waktu bolong-bolong, apakah puasanya sah? Puasanya sepanjang memenuhi persyaratan sah, tapi dia diancam dosa besar karena meninggalkan kewajiban sholat fardu. Ini sama dengan yang pertama. Ini musimin juga ini Pak. Kemudian yang berikutnya, sebagian orang awam yang belum tahu banyak tentang ilmu hadis. Sebagian orang belum banyak tahu tentang ilmu hadis. Mohon penjelasan bagaimana suatu hadis bisa dikatakan sahih atau dhaif maupun munkar. Ya, mengenai hal ini untuk detail silakan merujuk kepada buku-buku yang sudah diterjemahkan Ulumul Hadis. Ya, cara umum begini. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, persetujuan dan juga sifat-sifat pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia dibangkit menjadi Nabi dan Rasul sampai akhir hayatnya terus sampai. Karena hadis itu ada yang meriwayatkan, Maka dalam kitab Ulumul Hadis disimpulkan suatu hadis ditinjau dari banyaknya yang meriwayatkan ada dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad namanya. Bedanya apa? Jumlah banyak perawinya. Yang paling banyak mutawatir, itu sudah tidak ada masalah, Pak. Sudah lock gitu. Sudah selesai, qat'i. Nah, yang jadi masalah itu adalah yang perlu persyaratan ini. Di hadis ahad ini, karena jumlahnya tidak sebanyak perawi hadis mutawatir, maka di hadis ahad inilah secara global dibagi tiga. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif dan teman-temannya maudhu, munkar dan lain-lain sebagainya. Ada syarat-syaratnya hadis sahih. Ya, di antaranya muttasil, periwayatannya bersambung. Ya, Pak ya? Dhabit, perawinya itu kredibilitasnya dalam sisi hafalan dan keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lebih detail silakan merujuk kepada kitab Ulumul Hadis. Biasanya sudah banyak diterjemahkan itu yang karya Syekh Dr. Mahmud Tohan itu cukup bagus. Kata ustaz kita menulis itu Ahlul Hadis, ada tentang ilmu hadis. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan sanad? Sanad itu mata rantai, Pak. Mata rantai penyampaian informasi. Itu sanad, sandaran. Kalau orangnya perawi. Sanad kadang-kadang bisa terputus, ya bisa menyambung. Tapi di antara perawi juga sanadnya ya macam-macam itu. Ada yang diragukan, seperti kalau kredit macet sekarang ada berapa Pak pembagiannya, Pak? 5 ya. Oh gitu ya. Ya, lancar. Tidak lancar dalam perhatian khusus diragukan macet. Kan gitu kan? Ya, anak kan orang perbankan. Jadi sanad itu ya mata rantai penyampaian informasi di hadis tersebut. Walhasil lebih bagus nanti merujuk kepada buku-buku tentang ulumul hadis. Wallahu a'lam. Berikutnya ada anak buah kerjanya. Ya, anak buah kerjanya salah. Dikasih tahu salah lagi. Boleh enggak kita marah? Marah ya? Ini tulisannya luar biasa ya. Maaf ya. Atau enggak mata saya yang kurang baik. Ya jadi begini ya, yang dilarang marah-marah. Tetapi kalau marah ada landasannya disuruh. Justru kalau kita tidak punya rasa marah terhadap pelanggaran syar'i namanya dayus. Ya Pak, yang dilarang marah-marah. Sebentar marah apalagi untuk sesuatu yang tidak ada landasannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Marah perlu. Bagaimana seorang suami kalau istrinya ditepuk-tepuk ini, diem aja ini, gimana Pak? Dayus itu. Lo ya Pak ya, wajib marah. Bagaimana anak kita gak sholat, waktu sudah masuk, marah gak? Marah, dan bahkan kita diberi wewenang kalau dia udah 10 tahun dipukul. Jadi jangan salah tempat, marah-marah yang dilarang. Tapi kalau marah, ya Rasulullah lihat. Ketika ada pelanggaran syariat, oh beliau marah, merah mukanya. Ya, merah. Marah. Tapi umumnya kita kalau marah urusan duniawi, Pak. Kalau urusan akhirat jarang. Jarang ya? Oh jarang. Enggak ada orang baku hantam berebut sak pertama itu. Jujur aja. Ya. Loh, lihat kalau baku hantam pasti urusan dunia tuh, Pak. Loh, kalau tawuran baca berita di mana? Kalau enggak antar kampung, antar sekolah. Enggak ada antar majelis taklim, enggak ada. Betul, Pak? Ya, jadi. Baik, berikutnya apabila orang tua jarang berpuasa Ramadan dan meninggal sebelum membayar hutang puasa. Apakah ahli warisnya yang harus membayar? Tidak. Puasa yang menjadi kewajiban seorang orang tua yang kemudian meninggal belum ditunaikan, yang bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya cuma puasa nazar. Tahu Bapak nazar? Tapi bukan yang lagi buron nih. Ya, karena itu nanti diduga mau memecahkan rekor Bang Thoyyib. Kalau dia 3 lebaran tidak pulang, mudah-mudahan sebelum lebaran pulang. Ya, jadi puasa nazar. Yang ada puasa nazar. Tapi kalau puasa Ramadan tidak ada, itu kewajiban individu termasuk sholat fardu. Bagaimana dengan hutang-hutang puasa dalam sama? Tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau juga diantara kita, ya mudah-mudahan Allah lindungi kita, ada orang tua kita, kita tahu pernah meninggalkan kewajiban, doakan. Jadikan diri kita anak yang soleh. Kalau kita anak yang soleh, orang tua dapat nggak pahala, otomatis dividen. Loh, iya kan? Yang ada hubungan yang dapat pahala orang yang sudah meninggalkan anak dan orang tua. Awaladin solehin ya do'ulahu. Anak yang soleh mendoakan orang tua. Doakan. Dan berhusnuzon, mudah-mudahan Allah ampuni dosa orang tua kita. Ya, jangan terlalu kreatif, nanti semakin di depan yang lain ketinggalan. Ya karena kreasi dalam agama kan. Bahkan ada orang yang ketika meninggal karena merasa atau berpaham orang tuanya pernah meninggal sholat, itu diganti dengan fidyah loh Pak. Padahal konteks fidyah kita dapati di kitab fikih berkaitan cuma dengan Ramadan. Benar Pak? Ada bab fikih yang tentang meninggal sholat ada fidyahnya ada apa? Wah enak bandar beras itu. Benar Pak? Nah saya belum dapati itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada? Habis ya? Nah baik. Maaf. Bagaimana dengan hadis yang membagi Ramadan menjadi 10 hari pertama, kedua, dan ketiga? Sepanjang yang saya tahu dan kita sering mendengarkan penjelasan para orang-orang alim itu, baik media cetak maupun elektronik, hadis tersebut difonis sebagai hadis dhaif. Karena kalau jujur kita teliti, ada hadis sahih yang lain yang menegaskan berkaitan dengan pembebasan dari neraka. Hadis sahih menyebutkan sesungguhnya Allah membebaskan ya bagi hamba-hamba pilihannya itu di sepanjang malam bulan Ramadan. Berarti dibagi-bagi enggak? Nah, sekarang kita pakai hadis dhaif ini. Berarti pembebasan api neraka di 10 malam terakhir. Kasihan orang yang berdoa sekarang, ya Allah hindari saya dari neraka. Belum masuk jangan. Benar enggak? Apa begitu? Ya enggak ada hadisnya tuh. Maka sebaiknya ditinggalkan. Pakai yang sahih saja. Hadis sahih banyak Pak. Belum tentu bisa kita amalkan semua. Lalu kenapa berpaling beralih kepada hadis itu untuk apa Pak? Nah, tapi sayangnya lagi-lagi ini wasitnya enggak ada sini. Kalau ada yang suka ngedarin ini ditangkap tuh Pak. Ya kartu merah itu bila perlu itu. Ya jadi setahu saya dan kita semua ini hadis itu dhaif. Jangan dijadikan landasan untuk beribadah kecuali sekedar informasi untuk menyelamatkan saudara yang lain. Wallahualam. Berikutnya ada pertanyaan. Pada saat kita diberi cobaan dahsyat sampai nyaris meninggal, akankah kita diberi cobaan serupa pada saat kita menyadari kesalahan kita? Jemaah ya, sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat ke-2. Ahsibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja, cukup mengaku sudah beriman, lalu mereka tidak diuji lagi? Siapapun kita, hatta termasuk para nabi, diuji. Jadi entah karena ujiannya dahsyat sampai hampir meninggal, ya, atau saat kita sudah menyadari kesalahan kita, memang diuji. Sampai akhir hayat kita diuji. Bahkan kehidupan dan kematian itu pun ujian. Surah Al-Muluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Nah, yang paling penting adalah setelah memahami ujian pasti akan kita hadapi, entah besar, entah kecil, entah jarang, entah sering, bagaimana sebagai seorang muslim menghandle, menghadapi ujian itu, kuncinya sabar. Surah Al-Baqarah ayat 156. Lihat, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat istirja, kalimat ini umum musibah apa saja, tapi amat disayangkan sebagian kita menganggap itu musibah khusus kematian, Pak. Ya, jadi kalau seorang tergesa-gesa handphonenya tertinggal di kantor lalu bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, temannya langsung bilang siapa meninggal. Padahal itu kalimat istirja musibah apa tadi? Jadi itu sabar, ucapkan kalimat istirya dan berdoa seperti yang Nabi ajarkan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang ku hadapi ini dan berilah aku ganti dengan ganti yang lebih baik. Seperti itu barangkali mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup Mas Allah. Ya, karena Bapak juga akan kembali bertugas. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya pribadi. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita dan memberi hidayah taufik serta ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.